Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala syarih rahimallahu ta'ala qawluhu yu'minuna bi jibti wa taghuti, mereka beriman dengan jibit dan taghut, artinya mereka membenarkan dan mengakui dan tidak mengingkari jibet dan tauhud. Fa idza aqara al-insan hadzal authan, maka jika seorang itu mengakui berbagai macam sesembahan selain Allah, maka dia teranggap beriman dengannya meskipun dia tidak menyembahnya. Dan yang sebagaimana tadi, karena ayat ini berkaitan dengan Ka'ab ibn al-Ashraf. Dan Ka'ab bin al-Ashraf tidak menyembah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik Mekah. Namun gara-gara dia mengatakan, kalian para penyembah berhala, kalian lebih baik daripada Muhammad. Maka tindakan Ka'ab bin al-Ashraf ini, Nabi Allah sebut dengan beriman dengan berhala. Tindakan Ka'ab, ucapan Ka'ab bin al-Ashraf yang mengatakan antum khairum min Muhammadin, itu Allah sebut dengan beriman dengan berhala. Padahal Ka'ab ibn al-Ashraf tidak menyembah Lata dan Uzza yang disembah oleh orang-orang musyrik Mekah. Non gara-gara dia mengatakan, gara-gara sekedar dia memberikan ikrar, kesepakatan dan persetujuan, yang kalian lakukan itu satu hal yang baik. Yang kalian lakukan adalah satu hal yang baik, bahkan apa yang kalian lakukan lebih baik daripada Muhammad. Maka Allah sebut perbuatan Ka'ab bin al-Ashraf ini dengan al-iman bijibit wa taghut, al-iman bil authan. Allah sebut dengan beriman dengan berhala. Meskipun dia tidak menyembahnya. Dia cuma sekedar memberikan ikrar, pengakuan. Yang dimaksud dengan jibat, maka ada ulama yang mengatakan maknanya adalah sihir dan ada yang mengatakan maknanya berhala. Wal asal dan yang lebih tepat, jibat itu bermakna umum, mencakup berhala, sihir, perdukunan dan semacam itu. Sedangkan taghut, definisi yang dianggap paling baik adalah definisi Ibnul Qayyim yang mengatakan ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'budin au madbu'in au muta'in, hamba yang melewati batasannya sebagai seorang hamba. Baik dia adalah hamba yang ma'bud, disembah, diikuti ataupun ditaati. Contoh yang disembah adalah patung-patung, yang diikuti contohnya ulama sesat, yang ditaati contohnya penguasa. Maka mentaati ulama dan penguasa dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, itulah tu'addu, dihitung, dianggap sebagai bentuk penyembahan kepada ulama dan penguasa. Wal murad, dan yang dimaksudkan adalah orang yang disebut taghut adalah orang yang rela untuk disembah. Atau kita katakan bahasanya, sesuatu yang disembah-sembah, sesuatu yang diibadai, maka dia menjadi taghut meskipun dia tidak rela. Namun taghutnya taghut muqayyadah, itu taghut bi'tibari abidihi, taghut dari sudut pandang orang yang beribadah kepadanya. Li'anahum, karena mereka orang-orang yang menyembahnya itu telah melampaui batasan yang disembah. Karena yang disembah ini hamba dan seharusnya dia tidak dijadikan sebagai sesembahan. Dikarenakan para penyembahnya ini telah memposisikan yang disembah lebih dari kedudukan yang Allah berikan untuknya. Fatakunu ibadatuhum lihadzal ma'budi, maka penyembahan mereka kepada sesembahannya itulah turyan, sikap kelewat batas, karena mereka telah melampaui batas bidzalika dengan perbuatannya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berkaitan dengan pengertian tauhid, maka beliau sampaikan dua penjelasan. Penjelasan yang mengatakan yang pertama adalah seorang hamba yang kelewat batas karena dijadikan sesembahan atau ditaati dan diikuti dalam hal yang tidak benar. Namun definisi Ibnu Qayyim ini perlu mendapatkan tambahan dengan catatan kalau dia ridho, sehingga tidak termasuk di dalamnya Isa atau Syekh Abdul Qadir Jilani atau yang lainnya. Harus supaya orang-orang yang tidak ingin disembah-sembah itu tidaklah disebut tauhid, maka perlu tambahan keterangan, yaitu mangkana radiyan bi'ibadatihim iyahu. Namun ada bisa kita katakan demikian, atau pilihan yang kedua kita katakan bahwasanya tauhid itu ada mencakup dua macam. Tauhid dalam pengertian adalah dari sisi dianya dan dari sisi pemujanya. Maka ketika seseorang itu disembah-sembah dan dia ridha disembah-sembah, maka dia tauhid dari dua sisi sekaligus, dari sisi penyembahnya dan dari sisi dirinya yang disembah-sembah. Namun ada tauhid yang cuma tauhid dari satu sisi saja, yaitu tauhid dari sisi penyembahnya. Tauhid diambil dari kata-kata turyan, maka segala sesuatu yang maka setiap orang yang melampaui batasannya sebagai manusia, sebagai hamba, maka dia tergolong tauhid. Nah, yang menarik, apa hubungan ayat ini dengan judul bab? Yang sekilas sangat tidak nyambung. Di sinilah nampaknya kecerdasan ulama yang berdalil dengan sesuatu yang meletakkan di satu bab, sesuatu yang jika dilihat sekilas kayaknya tidak ada sambungannya dan tidak ada hubungannya. Dan kewajiban thalibul ilmi yang cerdas untuk mencari hubungannya, dan karena beliau tidaklah asal menempatkannya. Ini mau jadi dalil-dalil. Kalau di antara umat Muhammad ada yang menyembah berhala, itu kok dalilnya alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bi-jibti wa taghut. Ini apa sambungannya? Maka penjelasannya wajhul munasabah. Penjelasan keterkaitan antara ayat dengan judul bab ini tidak akan jelas illa bil hadis, kecuali dengan mengingat hadis, yaitu hadis sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Maka jika orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani, mereka beriman dengan jibt wa tarhut, kemudian kita tambahkan ini isi ayat, dan maka ini premi pertama, ayat ini sebagian dari ahli kitab beriman dengan jibt wa tarhut. Kemudian premi yang kedua adalah hadis, bahwasanya di antar umat ini akan ada orang yang mengikuti jejak dan jalan orang-orang sebelumnya, yaitu mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani. Maka konklusinya, maka kesimpulannya, yalzam min hada, maka konsekuensinya bahwa di antar umat ini nanti akan ada yang beriman dengan jibt wa tarhut sebagai bentuk mengikuti jalan Yahudi dan Nasrani. Nah, dengan penjelasan ini, jadilah ayat ini mutabiqatan, adalah sesuai dan selaras dengan judul bab tamaman 100%. Tanpa mengingat hal ini, kita akan kebingungan ini mana sambungannya antara ayat dengan judul bab. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah, Qul hal unabiyukum bisyari min dhalika mathubatan indallah. Katakanlah, apakah mau kuberitahukan kepada kalian yang lebih jelek balasannya di sisi Allah? Mal'anahullah, itu orang yang Allah laknat dan Allah murka badannya, dan Allah jadikan di antara mereka kera dan babi, wa abadat tagut dan para penyembah berhala. Katakanlah, katakan di sini ditujukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rotan dalam rangka membantah mereka orang-orang Yahudi yang menjadikan agama Islam sebagai ecean dan permainan. Maukah aku beritahukan kepada kalian? Kalimat tanya di sini tujuannya adalah takrir. Tujuannya adalah menegaskan bahasanya akan menegaskan apa yang disampaikan. Buat tashwiq dan untuk memancing supaya orang itu ingin tahu, supaya orang itu penasaran. Tashwiq terjemah bebasnya membuat orang penasaran. Artinya sa'ukarir alaikum hadal khobar, akan aku tegaskan kepada kalian berita ini. Adanya orang yang lebih jelek dari itu. Ya, syarun itu maknanya asyaru, akan tapi hamzanya dibuang, takhfifan dalam rangka untuk meringankan lidah karena sering kalinya muncul kalimat ini. Sebagaimana khairun artinya lebih baik, ini adalah bentuk aslinya adalah akhyaru. Lalu kemudian di hamzanya dibuang untuk meringankan lidah. Contoh yang lain adalah kata-kata Allah yang menurut pendapat sebagian ahli bahasa adalah bentuk takhfif, bentuk supaya ringan dari al-ilah. Satu hal yang lebih jelek dari hal itu, yang jelek dari itu, yang dimaksud dengan itu adalah makana ali ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, agama yang dianut oleh rasul dan para sahabatnya. Maka aku beritahukan kepada kalian yang lebih jelek daripada nabi dan para sahabatnya. Maka orang Yahudi mereka beranggapan bahasanya mereka berada di atas kebenaran dan bahasanya mereka lebih baik daripada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat nabi. Dan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidaklah berada di atas kebenaran. Maka kalau katakan, maukah aku beritahukan yang lebih jelek daripada Muhammad? Matsubatan indallah, lebih jelek balasannya. Ya, matsubah dari kata-kata thaba yatsubu artinya roja'a, kembali. Dan matsubah itu yutlak digunakan juga dalam pengertian al-jazak, balasan. Sehingga makna ayat yang lebih jelek balasannya di sisi Allah dibandingkan nabi dan para sahabat. Di sisi Allah itu dalam ilmu Allah dan dalam balasan Allah, boleh jadi balasan dalam bentuk hukuman ataupun ganjaran, yaitu mal'anahullah, orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya laknat artinya Allah usir dan Allah jauhkan dari kasih sayangnya. Wa ghadiba alaihi, dan Allah murka padanya, artinya ahalla alaihi ghadabahu, Allah timpakan kepadanya murkanya. Dan murka atau marah adalah salah satu sifat Allah yang hakiki dan bukan majas. Dan dampak ketika Allah itu marah, maka Allah akan intikam, memberikan hukuman kepada yang dimarahi. Dan tidaklah benar membelokkan makna marah dengan makna menghukum, karena kaidah umum yang dianut oleh Ahlussunnah bahasanya ayat-ayat dan hadis yang mengandung sifat Allah tajri ala zahiriha, kita maknai sebagaimana makna zahirnya sesuai dengan yang layak bagi Allah azza wajal, dan tidaklah menjadikannya semisal sifat makhluk, tidak pula kita selewengkan dengan bentuk kita tolak, kita belokkan, kita ingkari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak berlebihan dalam menetapkan sifat Allah dengan menyerupakannya dengan sifat makhluk, namun juga tidak kita tiadakan dan kita ingkari. Dan Allah jadikan di antara mereka ada yang jadi kera dan ada yang jadi babi. Kirodah tentu adalah jamak dari kordin, kera, dan dari satu hewan yang telah dikenal dan dia sangat mirip dengan manusia. Khanazir jamak dari khinzir, dan dia adalah binatang yang kotor yang telah terkenal, yang Allah sifati dan Allah sebut sebagai binatang yang rijzun, kotor. Dan yang dimaksudkan dengan Yang dimaksudkan oleh ayat di sini adalah orang-orang Yahudi, karena mereka adalah orang-orang yang dilaknat, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-78, lu'inal ladina kafar min bani Israel, orang-orang kafir dari kalangan bani Israel dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Dan mereka lah yang dijadikan sebagai kera berdasarkan firman Allah, kunu kiradatan khasiin, kepada orang-orang yang melanggar, orang-orang Yahudi yang melanggar larangan hari Sabtu. Allah katakan, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dan Allah lah murka pada mereka berdasarkan firman Allah di surat Al-Baqarah, faba'u birghadabin ala ghadab, maka mereka kembali dengan membawa bertumpuk-tumpuk murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abadat tagut, dan Allah jadikan mereka para penyembah setan atau penyembah berhala. Untuk abada di sini ada dua cara baca. Ada dua cara baca untuk abada yang tentu berdampak pada dua cara baca untuk tagut. Cara baca yang pertama ini adalah dengan ba'nya di dhammah abuda, yang dampaknya maka tagut ta'nya tagut di kasrah abudat taguti. Tagut di sini mudhaf ilaih. Qiraah yang kedua abada dengan status fi'il madhi. Sambungnya ke la'anahullah. Wa man abada taghut, dan yang menyembah taghut. Ya, wa ala hadhil qiraah, maka berdasarkan qiraah ini abada adalah fi'il madhi, fa'il yang dhamir mustatir. Ini takdirnya huwa kembali kepada man, yang ada pada man la'anahullah, sedangkan taghut adalah maf'ul bi atau objek. Wa ala kulli hal, namun mau pakai qiraah yang pertama ataukah model baca yang pertama atau model baca yang kedua, fal murad biha, maka yang dimaksudkan oleh potongan ayat abidat taghut, bahasa ada di antara mereka yang di antara orang-orang Yahudi ada yang menyembah setan. Ya, maka yang jadi mahalu syahid wallahu a'lam adalah abadat taghut, penyembah setan, penyembah berhala. Maka di antara Yahudi ada yang menjadi penyembah berhala. Kemudian kita tambahkan dengan hadis yang kalian umat Muhammad akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, di antaranya adalah Yahudi. Maka berarti di antara umat Muhammad ada yang menyembah berhala. Kemudian dalil yang berikutnya adalah qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkatalah penguasa orang-orang yang mengalahkan mendominasi atas perkara mereka, yaitu penguasa, lanattakhidanna 'alaihim masjida, kami akan jadikan kubur Ashabul Kahfi masjidan, sebagai masjid. Hadil ayat ini adalah rangkaian kisah Ashabul Kahfi, yang kisah mereka adalah kisah yang menakjubkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, am hasibta, apakah engkau menyangka bahasanya Ashabul Kahfi wa raqimi, dan raqim yaitu batu yang di sana bertuliskan nama-nama Ashabul Kahfi, kanu min ayatina ajaba, mereka adalah termasuk tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Apakah satu-satunya menakjubkan? Tentu jawabannya tidak. Banyak yang hal-hal yang lebih menakjubkan lagi. Dan Ashabul Kahfi adalah fityatun amanu billah, sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah, namun mereka tinggal di negeri kemusyrikan. Akhirnya mereka keluar meninggalkan kampung mereka, mereka berhijrah mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mudahkan untuk mereka, mereka jumpai satu gua, lalu mereka memasukinya dan mereka tidur di sana dalam tidur yang panjang, balaghat sampai 309 tahun. Dan mereka tidur, dan selama mereka tidur 309 tahun tersebut, mereka tidak memerlukan makan dan minum. Ya, tentang thalathimi atisinina wasdatu tis'a, kenapa perlu ada kata-kata izdadu? Maka sebagian ahli tafsir kemudian mengatakan bahasanya ini adalah perbedaan penanggalan. Maka mereka itu tidur selama 300 tahun itu jika pakai penanggalan Masehi, pakai Syamsiyah. Namun ketika pakai Qomariyah maka plus 9 wasdatu tis'a, dan bertambah 9 karena tentu karena satu tahun dalam Qomariyah lebih sedikit daripada Syamsiyah, maka ketika pakai Qomariyah jadinya 309. Kalau pakai Syamsiyah cuma 300 saja. Demikian pendapat sebagian ahli tafsir tentang kenapa ada kalimat wasdadu. Ya, hikmahnya demikian. Namun pendapat ini dinilai adalah tafsir yang lemah oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di tafsir beliau untuk Suratul Kahfi. Di antara alasannya adalah Al-Quran tidak mengenal kalender Syamsiyah. Al-Quran tidak mengenal kalender Syamsiyah. Ya, kalender yang diakui adalah kalender Qomariyah. Nah, oleh karena itu perkataan sebagian ahli tafsir yang mengatakan hikmahnya adalah demikian pembedaan antar kalender satu hal yang tidak tepat. Sehingga 309 maka yang diinginkan oleh ayat ya mau mengatakan mereka tidur 309 tahun dan itu pakai kalender Qomariyah. Tidak ada kemudian 300 pakai Syamsiyah dan 309 pakai Qomariyah. Demikian yang dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di tafsir surat Al-Kahfi. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah yukalibuhum, Allah membolak-balikkan mereka, badan mereka ke kanan dan ke kiri dengan tujuan supaya darah itu tidak mengendap cuma pada satu sisi saja. Dan tatkala mereka keluar dari gua, maka mereka mengutus salah satu dari mereka untuk pergi ke kota untuk membeli makanan. Wa akhul amri, akhir kisah, bahasanya penduduk kota tersebut mengetahuilah keadaan cerita mereka yang sesungguhnya. Wa qalu, kemudian mereka yaitu penguasa dari penduduk tersebut, kota tersebut mengatakan, tidak boleh tidak kami akan jadikan kubur mereka sebagai tempat ibadah. Waqala alladzi ghalabu ala amrihim, berkatalah orang yang mendominasi perkara mereka, yang dimaksudkan adalah al-hukam, penguasa yang ada di zaman itu. Dia bersumpah dan menguatkan perkataannya dengan mengatakan, kami akan jadikan kubur mereka sebagai tempat ibadah. Dan apa hubungannya dengan bab kita? Maka bina'ul masajid, maka membangun tempat ibadah di atas kubur ada di antara sarana kemusyrikan. Maka wallahu a'lam, sisi munasabahnya ini adalah tepat manakala qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, ini adalah dari kalangan Yahudi atau Nasrani, kemudian dikaitkan dengan hadis, kan akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Nah, berkaitan dengan hal yang di antara hal yang menarik berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi adalah adanya anjing dari Ashabul Kahfi ini, di mana anjing ini namanya terukir di Al-Qur'an yang dibaca ila yaumil qiyamah, yang ketika kita menyebut kalbun itu berpahala, dapat pahala. Padahal di konteks yang lain itu dapat dosa. Nah, namun di sini dapat pahala. maka jadilah anjing ini mendapatkan keistimewaan menyebut dia ketika membaca ayat, menyebut dia menjadi sumber pahala. Dan ini disebabkan karena musahabatus solihin, gara-gara anjing ini berkawan dengan orang soleh. Gara-gara anjing ini berkawan dengan orang soleh, Ashabul Kahfi, maka namanya harum, Allah abadikan di Al-Quran dan menyebutnya menjadi satu amal soleh dan berpahala. Apa ini fadilah, maka di antara bukti fadilah, keutamaan, manfaat, musahabatus solihin, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Anjing berkawan dengan orang soleh dapat keutamaan. Gimana kalau manusia? Ya, anjing yang tidak punya akal mendapatkan keistimewaan gara-gara berkawan dengan orang-orang soleh. Apalagi manusia, tentu harusnya lebih-lebih lagi. Fawaid ayat istabiqah, kandungan pelajaran dari ayat-ayat yang lewat, di antara pelajaran dari ayat yang pertama, ada di antara yang mengherankan, ada seorang yang diberi bagian dari kitab suci kemudian malah beriman dengan Jibril dan Tharut. Kemudian pelajaran penting dari ayat ini, ayat yang pertama itu di surat An-Nisa ayat yang ke-51. Pelajaran yang kedua adalah bahasa ilmu itu tidaklah melindungi orangnya dari maksiat. Maka orang berilmu belum mesti, maka bukanlah jaminan kalau dia terjaga dari maksiat. Karena orang-orang yang diberi kitab, mereka mengimani kekafiran. Maka jika mereka mengimani kekafiran, maka mereka tentu membenarkan kekafiran, maka lebih-lebih lagi maksiat biasa yang derajatnya di bawah kekafiran. Maka orang yang berilmu itu belum tentu terjamin dia mengamalkan ilmunya. Maka oleh karena itu tidaklah dan janganlah heran ada orang sudah ngerti namun berbuat maksiat. Ini sudah ngerti berbuat maksiat. Karena perhatikan bahasanya, sekedar punya ilmu belum tentu terjamin kalau dia terjamin bebas dari maksiat. Karena ada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan ada orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Meskipun semestinya ilmu itu akan mengontrol seseorang, mengingatkan seseorang, ini adalah maksiat, jangan dekati, jangan lakukan. Namun itu idealnya. Namun realita menunjukkan banyak yang tidak ideal. Ya, banyak yang tidak ideal. Kemudian wajibnya mengingkari Jibril dan Tharut, karena Allah saqa membawakan masalah mengimani Jibril dan Tharut dalam bentuk keheranan dan celaan, sehingga ini menunjukkan tidak boleh menyetujui Jibril dan Tharut. Kemudian apa yang dibawakan oleh penulis matan Kitab Tauhid yang membawakan ayat ini untuk mengatakan bahasanya di antara umat ini akan ada yang beriman dengan Jibril wa Tharut, maka yang menyebabkan beliau bawakan ayat ini dalam untuk mendalili hal di atas adalah sabda Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang sebelum kalian. Maka jika dijumpai dari kalangan Bani Israel ada orang yang beriman dengan Jibril wa Tharut, maka akan dijumpai dari umat Muhammad SAW orang yang beriman dengan Jibril dan Tharut. Kemudian kandungan dari ayat yang kedua, yaitu surat Al-Ma'idah ayat yang ke-60. Adalah takrirul al-khasam wal-ihtijat alaihi, adalah membungkam lawan debat dan membantahnya dengan argumen yang dia tidak bisa mengingkarinya. Artinya, ketika Anda berdebat dan berdiskusi dengan seseorang dalam satu perkara, maka hendaknya Anda membawakan argumen-argumen yang la yastati ingkarahu, dia tidak mampu untuk mengingkarinya. Maka demikianlah cara sehat dalam debat. bukan membawakan argumen-argumen yang itu bisa dipermasalahkan, namun carilah argumen-argumen yang mematikan, yang dia tidak bisa menolak dan mengingkarinya. Maka orang-orang Yahudi, mereka mengetahui bahasanya di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang Allah murkai, Allah laknat, dan Allah jadikan kera dan babi. Maka jika mereka mengakui hal tersebut, lalu kemudian mereka mengejek-ngejek kaum muslimin, mereka mengejek-ngejek Muhammad dan para sahabatnya, maka kita katakan kepada mereka, aina mahalul istihza, manakah yang layak untuk jadi sasaran ejekan? Orang-orang yang mendapatkan hukuman semacam ini dijadikan kera dan babi, ataukah orang-orang yang terbebas dari hukuman tersebut, mana yang lebih layak dijadikan bahan ejekan? Tentu mereka akan sepakat mau tidak mau yang lebih layak untuk diejek adalah orang-orang yang diantara mereka dihukum dengan hukuman-hukuman di atas. Berkalah orang-orang yang mendapatkan hukuman semacam itulah yang lebih berat untuk bil istihza dijadikan bahan ejekan. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya manusia itu berbeda-beda tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang lebih jelek dari itu balasannya di sisi Allah. Dan tidaklah diragukan bahasanya manusia itu berbeda-beda bertingkat-tingkat kedudukannya disebabkan pertambahan iman dan berkurangnya iman. Dan masing-masing dari bertambah dan berkurangnya iman, ya tarotab alaihi minal jaza, akan ada konsekuensi balasannya yang berbeda-beda. Kemudian kandungan yang ketiga adalah jeleknya kondisi orang-orang Yahudi, di mana mereka tertimpa berbagai macam hukuman di atas, yaitu laknat Allah, murka Allah. Dan perlu diketahui bahasanya murka Allah itu lebih jelek daripada laknat. Maka dosa dan perbuatan yang diancam dengan murka Allah itu lebih jahat, lebih buruk daripada dosa yang diancam dengan laknat Allah. Karena laknat artinya tidak disayangi. Tidak disayangi belum tentu dimurkai. Namun yang dimurkai bisa dipastikan dia tidak disayangi dalam hal tersebut. Wal masakh, dan kemudian ada yang diubah bentuknya menjadi kera dan babi, dan ada yang menjadi para penyembah berhala. Kemudian ayat ini dalil menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan Allah yang itu ikhtiariyah, yang Allah lakukan ketika Allah mau dan tidak Allah lakukan jika Allah tidak mau. Karena Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha, melakukan apa saja yang dia inginkan. Di antara perbuatan tersebut adalah la'ana, melaknat. Maka laknat adalah di antara perbuatan Allah. Dan dalam bahasa Arab perbuatan itu tergolong sifat. Oleh karena itu kita katakan laknat adalah termasuk sifatul af'al, sifat dalam pengertian dalam bentuk perbuatan. Dan ayat ini dalil bahasanya Allah memiliki sifat marah. Dan ayat ini dalil menunjukkan kemahakuasaan Allah sehingga Allah bisa menjadikan manusia itu berubah bentuk menjadi kera dan babi. Maka berkaitan dengan hal ini, apakah yang dimaksud dengan kera dan babi yang ada dalam ayat ini adalah kera dan babi yang masih eksis sekarang ini dan ada saat ini? Jawabannya tidak. Kera dan babi Bani Israel itu tidak berketurunan. Mereka kemudian musnah, jadi tidak ada yang kera dan babi sekarang yang aslinya adalah dari Bani Israel. Berdasarkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anakula umatin musikhat, semua orang yang diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala la yabqa laha naslun, itu tidak berketurunan. Diriatkan oleh Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Demikian juga karena kera dan babi itu telah ada sebelum kasusnya Bani Israel. Maka berdasarkan hal ini, maka kera dan babi yang ada saat ini bukanlah baqiyah, sisa dari mereka-mereka Bani Israel yang diubah bentuknya. Kemudian pelajaran penting dari ayat kandungan yang ketujuh adalah hukuman itu sejenis dengan perbuatannya. Al-jaza min jinsil amal. Perbuatan balasan hukuman Allah itu sejenis dengan perbuatannya. Maka mereka orang-orang Yahudi yang diubah dengan bentuk kera. Ya, maka mereka orang-orang Yahudi ada yang diubah dengan bentuk kera. Mereka lah orang-orang yang melanggar kemuliaan larangan hari Sabtu. Dan kera itu sangat mirip dengan manusia. Kenapa kok pilihannya adalah kera? Karena mereka melakukan perbuatan yang zahirnya mubah dan halal padahal haram. Maka mirip halal. Maka mereka dihukum dengan mirip manusia. Mirip, maka kesamanya jenisnya dalam masalah mirip. Ini perbuatannya mirip, mirip halal, hukumnya diubah dengan bentuk hewan yang mirip manusia. Sama-sama mirip. Jenisnya, sejenisnya adalah sama-sama mirip. Hal itu karena diharamkan atas Bani Israel berburu, dan termasuk berburu adalah berburu ikan pada hari Sabtu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa yaumus sabti, namun saat hari Sabtu tiba, lautan itu penuh dengan ikan. Bahkan dhaharat ala sathil ma, mereka itu menampakkan diri di atas permukaan air. Maka ikan itu pada kumpul di atas permukaan air, pada didi, pada berjemur. Itu kalau Sabtu. Kalau Sabtu maka ikan pada kumpul semua di atas permukaan air, pada menikmati sinar matahari. Namun fi ghairiha minal ayyam, namun kalau bukan hari Sabtu, di hari-hari yang lain takhtafi, mereka pada sembunyi semua. Karena mereka merasa aman, ini Sabtu, orang tidak akan dilarang untuk cari ikan. Nah, ini hari untuk dede, hari untuk menikmati sinar matahari. Namun ketika bukan hari Sabtu, layak timin hasyai, satu pun tidak ada yang muncul. Sembunyi di dasar laut. Falamma tala alaihimul amad, maka setelah beberapa waktu lamanya sejak pelarangan, akhirnya mereka membuat syabakan, mereka membuat jaring-jaring. Fasar, maka mereka pasang jaring tersebut pada hari Jumat, dan mereka biarkan ikan-ikan masuk pada jaring tersebut pada hari Sabtu. Maka pada hari Ahad kemudian mereka mengambilnya. Maka ada yang menjelaskan bahasa jaring-jaring tersebut kalau dalam bahasa Jawa wuwu, mereka bikin wuwu. Gimana? Wuwu itu apa bahasa Indonesianya? Gimana, tahu enggak wuwu? Enggak tahu ya. Perangkap, sejenis perangkap yang ikan itu bisa masuk namun tidak bisa keluar. Jadi mereka membuat semacam kolam di pinggir pantai. Mereka bikin kolam di pinggir pantai, dan ada jalan dari ada parit dari laut menuju kolam tadi. Nah, di mulut kolam itu dipasanglah wuwu. Di mulut kolam ini dipasanglah wuwu. Satu perangkap, jenis perangkap tertentu. Kalau orang kampung tahu ya wuwu. Nah, maka ketika hari Sabtu maka banyak ikan, maka tentu yang namanya laut kadang mereka ada ombak, kemudian dengan membawa termasuk ikan-ikannya melempar ke arah pantai. Nah, maka pada saat itu kan tentu bawa ikan-ikan, maka masuklah melalui parit tadi dan masuklah ikan-ikan lewat perangkap itu. Tapi namun ikan-ikan ini nggak bisa balik karena wuwu itu perangkap yang menyebabkan ikan bisa masuk namun nggak bisa balik lagi. Maka nanti ada ombak lagi, demikian ada ombak lagi bawa ikan, demikian maka terkumpullah ikan itu di kolam yang telah disiapkan. Nah, wuwu ini dipasang hari Jumat sore. Ini dipasang Jumat sore, kemudian ikan-ikannya diambil Ahad pagi. Faida ata yaumul ahad, maka jika hari ahad tiba, maka mereka kemudian mengambil ikan-ikan tersebut. Maka ini adalah trik yang lahiriahnya adalah halal, akan tapi hakikatnya dan maknanya adalah tamaman 100% terjumus dalam dosa. Oleh karena itu mereka diubah bentuk menjadi hewan yang serupa dengan manusia, padahal itu bukan manusia, yaitu kera. Kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka hal ini menunjukkan kaidah dalam masalah jaza, al-jaza min jinsil amal. Balasan seseorang itu sejenis dengan perbuatannya. Wa yadullu alaihi, dan dalil atas hal ini sorohatan secara tegas Allah sampaikan, fakullan akhadna bidzambihi, maka masing-masing kami hukum karena sebab dosanya. Kemudian mereka orang Yahudi, mereka ada di antara mereka yang menyembah Tawud. Karena Allah katakan wa'abada Tawud, dan menyembah Tawud. Dan tidaklah diragukan bahwa mereka orang-orang Yahudi sampai detik ini mereka menyembah Tawud. Mereka menyembah setan dan mentaati setan dan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian wa qala man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala min mulki radata wa lam yaqul. Di antara hal yang menarik dari ayat untuk yang dijadikan kera untuk laknat, maka Allah mengatakan orang yang Allah laknat mereka dan Allah murka pada mereka tentang yang dijadikan kera, ada kata-kata minhum, dan Allah jadikan di antara mereka. Allah tidak mengatakan dan Allah jadikan mereka kera. Kenapa dibedakan? Karena laknat dan murka bersifat umum, lahum jami'an, terkena mereka semua. Sedangkan hukuman dalam bentuk diubah bentuk menjadi kera dan babi, maka ini khusus untuk sebagian mereka. Walaysa samilan li bani Israel, tidak mencakup semua bani Israel. Kemudian kandungan ayat yang ketiga tentang di surat Al-Kahfi ayat yang ke-21. Mata domana siyaku hadil ayat, kandungan dari rentetan ayat ini yaitu kisah yang menakjubkan tentang Ashabul Kahfi, di mana kisah Ashabul Kahfi ini tadamanat mengandung berbagai macam tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan Allah dan hikmah Allah. Kemudian di antara sebab dibangunnya masjid di atas kuburan adalah sikap berlebihan kepada orang yang mati di kubur tersebut. Karena mereka para penguasa membangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi, li'annahum, karena mereka Ashabul Kahfi ini menjadi mahalul ihtiram, adalah sasaran penghormatan dan pemuliaan, maka mereka bersikap berlebihan kepada Ashabul Kahfi, yang karena itu kemudian berlebihan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk membangun masjid di atas kubur mereka. Kemudian anal ghulaf fil kubur wa in qalla, bahasanya sikap berlebihan terhadap kubur meskipun sedikit seringkali mengantarkan kepada yang lebih besar. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali ketika Nabi mengutus Ali, janganlah engkau biarkan ada satu patung kecuali engkau hancurkan dan kubur yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Maka pada awalnya bersikap berlebihan kepada kubur itu cuma dalam bentuk meninggikan lebih dari yang dibolehkan, yaitu satu jengkal. Dan kemudian lama-lama nanti akan berkembang kepada yang lebih besar dan lebih besar. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.